penuh kelembutan, bagai sangat rindu menanti asmara dan sejuta kilau jaya. Oh, Dian pelita dan terasa terangnya suasana dalam hidupku, semerbak harum mewangi meliputi segala impianmu. Oh, dewa dewi, kini tiada lagi hanyalah kau juwita dara. Walau musim berganti, kan ku bawa kau serta untuk melangkah bersama sejalan senada penuh bahagia. Seirama kata ceria, walau nyata pasti semua cinta sayang. Kata ceria.